kita dalam percintaan yang menyakitkan. Pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Cintaku padamu begitu dalam di lubuk hatiku, benar sungguh-sungguh. Namun semua hancur dengan permainan sandiwaramu. Bila malam tiba di dalam tidurku, wajah ayumu menghias mimpiku. Namun itu semua hanya menyakitkan hati ini. Oh, oh. Suatu hari nanti bila kau bertemu dengan seorang kekasih barumu, janganlah sekali sakiti hatinya seperti diriku. Tiada lagi tinggal kenangan saat